Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti biasa setelah kita sholat zuhur di hari Senin dilanjutkan dengan tolabul ilmi. InsyaAllah materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Turantas Abdul Aziz Fasa MM. Alhamdulillah, beliau telah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya, kita sama-sama mendoakan membaca suratul Fatihah dihususkan kepada Bapak Imam Bestari, adik kandung daripada Bapak Erwin Aruman, karyawan Yakes Telkom Arya Jabar yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bintaro Jakarta. Mudah-mudahan dengan doa para jamaah beliau dicepat sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Abdul Aziz untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'aladdina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 105. Jamaah zuhur yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatu padukan jiwa raga kita sekalian di dalam rangka mengejar dan mendapatkan ridho-Nya. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di saat Allah membangkit seluruh hamba-Nya dari kuburnya, ada sekelompok hamba Allah pada hari kiamat itu wujuhuhum kal kawakib, wajah-wajah mereka bagaikan bintang-bintang dilihat oleh malaikat dari kejauhan. Malaikat tercengang melihat keadaan itu, kemudian menghampiri mereka dan mereka bertanya kepada wajah-wajah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bintang sejati dan insyaallah bintang abadi. Ma a'malukum fid dunya, apa yang kalian lakukan di saat kalian hidup di alam dunia? Mereka menjawab dengan fasih, kalimatnya enteng, didengarnya enak, dan alhamdulillah menjadi perilaku kita sekalian. Mereka menyatakan, kunna fid dunya idza sami'nal adzan qumna ila sholati wal wudu wala nastaghil bi ghairi. Di saat kami hidup di dunia fana dulu, sesibuk apapun pekerjaan yang sedang kami hadapi, bila mana suara adzan telah diperdengarkan dan kami sungguh sadar mendengar adzan tersebut, tidak pernah kami melalaikannya, kemudian kami bangkit dari pekerjaan sementara ditinggalkan, pergi ke tempat wudu dan langsung melaksanakan sholat tepat waktu awal waktu. Insya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita tergolong hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi hambanya yang mempunyai wajah yang istimewa nanti di akhirat. Insya Allah. Ada yang lebih menggembirakan lagi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah pernah berfirman di dalam hadis kudsi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ja'a fi haditsil qudsi annallaha tabaraka wa ta'ala yaqul inna li 'abdi 'alayya 'ahda. Allah menyatakan di dalam hadis qudsinya bahwa di antara aku, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta segalanya, mempunyai janji dengan hamba-Ku yang sangat istimewa. In aqama sholata li waqtiha alla u'adzibahu abada. Siapapun hamba-Ku yang melaksanakan sholat awal waktu dan tepat waktu, pasti mereka tidak akan kami siksa selama-lamanya. Wa an udkhilahul jannata bighairi hisabin. Dan insya Allah, karena perhatiannya akan kewajiban dirinya daripadaku, kata Allah, kami akan segera memasukkan mereka ke dalam surga kami tanpa dihisab terlebih dahulu. Sekali lagi, hadis riwayat Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita sekali lagi tergolong hamba Allah yang diistimewakan masuk ke dalam surganya beserta orang-orang yang baik tanpa dihisab terlebih dahulu. Wabil khusus al-hujjaj wal-hujjajah, saya ingatkan kembali, di saat Bapak mengakhiri putaran tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Allahu Rabbuna, kita senantiasa menyatakan ba'da membaca doa sapu jagat, ada ujung kalimat wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan insya Allah doa kita dikabul di tempat yang mustajab tersebut, bahwa kita memohon, ya Allah jangan kepalang tanggung, masukkanlah kami ke dalam surga rahmatmu dengan orang-orang yang mendapatkan kelar baik di hadapanmu. Kita terkadang khawatir dalam hidup ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran tadi, surah Ali Imran ayat 105. Allah melarang kita jangan sampai kita hidup bagaikan orang yang suka berpecah belah dan bercerai-berai. Kalimat Al-Quran ini sungguh indah. Kayak orang yang suka bercerai-berai saja tidak boleh, apalagi kalau menjadi pelaku, apalagi kalau menjadi pemeran, terlebih-lebih menjadi provokator. Ini bahaya. Sekali lagi, Allah melarang kita jangan sampai terjadi. Anda hidup di alam dunia bagaikan orang-orang yang suka bercerai-berai dan berpecah belah. Tetapi insya Allah, setelah saya melihat kenyataan di keluarga besar Telkom ini, alhamdulillah, kita begitu mendengar adzan serempak kita datang ke masjid ini. Dan insya Allah tujuan dan harapan kita sama, yakni ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 67. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma yukhrijukum tifla. Allah menyatakan, harus ingat kamu sekalian, bahwa Allah asal mula menciptakan manusia dari tanah. Tanah bisa ditanami dengan perkara yang manfaat, tetapi kadang-kadang terjadi di atas tanah itu sesuatu yang mungkin bikin madarat kehidupan manusia. Tetapi itulah asal kejadian manusia. Malah dalam hadis lain dinyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat ba'da asar. Ala suratihi. Dan Allah menciptakan Adam alaihissalam itu tidak melalui proses evolusi. Jadi beliau diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah dengan tangannya sendiri, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, begitu aku ciptakan bentuk Adam adalah sesuai dengan bentuk manusia pada umumnya saat ini. Sekali lagi, begitu Allah menciptakan Adam alaihissalam dalam bentuk yang utuh. Kalau lah ada orang yang punya hasil penelitiannya melalui hasil evaluasi, hanyalah itu sekedar pendapat. Tetapi yang jelas, Rasulullah menyatakan bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah liat dalam bentuk yang utuh. Watuluhu sab'ina dira'an. Allah menciptakan Adam pertama kali, tingginya Adam itu adalah 70 hasta. Ini hasta itu, ini ya, sikut, sesiku, satu siku. Bisa dibayangkan oleh kita sekalian, di sini tidak jelaskan siku siapa ini. Apa sikutnya Adam atau sikutnya Pak Haji Dadang? Nggak jelas di sini. Hanya kita bisa membayangkan, dikarenakan manusia yang pertama harus kuat, harus kokoh. Dikarenakan tantangannya sangat-sangat berat. Bayangkan manusia baru satu kok. Kalau satu kecil lagi, dunia luas begini sulit dicari. Sudah dua saja Adam dan Hawa pecah, dikeluarkan dari surga. Kemudian mereka pisah, bayangkan mereka saling mencari selama 100 tahun. Kenapa? Telkom belum muncul waktu itu. Hansip belum ada. Alat komunikasi juga tidak ada. Sehingga bisa dibayangkan penduduk bumi hanya dua orang saling mencari 100 tahun lamanya. Kenapa sampai 100 tahun? Dikenakan Allah melebihkan Adam alaihissalam usianya sampai 980 tahun. Jadi enggak seberapa itu, hanya berapa persen itu pakai mencari, saling mencari. Banyak orang, sudah banyak manusia mencari jodoh, ada yang sampai 40 tahun enggak dapat. Enggak ada. Padahal wanita udah kebalata. Tapi aneh bin ajaib, mencari jodoh hidup, ada yang sulit luar biasa. Padahal Ibnu Mas'ud menyatakan, lau lam yabqa min umri illa asyaratu ayyam la uhibbu an atazawwaja li alla alqallah azba. Andaikan usiaku tinggal sisanya 10 hari lagi, pasti aku lebih mencintai nikah. Dikarenakan aku malu andaikan menghadapkan diri kepada Allah dalam keadaan bujangan, dududaan, lalajangan. Itu bagus. Sampai Nabi mengancam syirarukum uzzabukum wa aradilu mautakum uzzabukum. Sejelek-jeleknya manusia yang hidup itu adalah mereka yang menolak hukum pernikahan. Dan mereka tidak mau melakukan pernikahan. Dan sejelek-jeleknya manusia mati menghadapkan diri pada Allah adalah mereka yang tetap menolak hukum pernikahan. Dan sekarang kembangnya sudah ada, Pak. Hidup bersama mau, tapi nikah tidak mau. Apa kumpul apa namanya saya nggak tahu persis. Dikena kalau kebo yang kumpul itu biasanya terpisah kebo itu. Sekarang orang sudah tidak malu lagi, Pak. Menenteng anak sudah punya dua, hidup bersama. Sampai kaget saya. Seorang muslimah tidak merasa risih sedikit pun orang lain mengancam. Keluarganya diem, gak bisa berbuat apa-apa. Oleh itu mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah mendirikan rumah tangga diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Amin. Barokah oleh Allah insyaallah. Jangan banyak takut menghadapi kehidupan, Pak. Hadirin rahimakumullah. Adam alaihissalam dipisahkan oleh Allah saling mencari 100 tahun. Allah memberikan formula agar supaya segera bertemu. Kalimatnya indah sering kita gunakan. Rabbana zalamna angfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayangkan seorang utusan Allah, seorang manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah, sabarnya luar biasa. Berdoa sampai 99 tahun, 11 bulan, 29 hari, belum diijabah, terus bibirnya mengucapkan kalimat itu. Tapi terkadang di akhir zaman ini seorang diberi doa oleh kiai, dibaca oleh dia, baru saja seminggu. Sekali setelah tahajud, tidak merasa diijabah, sudah dimarahi itu kiai. Sialan, katanya doa mustajab. Nip. Jadi berdoa diperlukan kesabaran, Pak. Nabi Allah Yunus alaihissalam diuji oleh Allah, masuk ke dalam perut ikan, dibawa ke dasar laut. Dibimbing oleh Allah. Kalimatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bukan hanya satu jam, dua jam. Kata Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyatakan tidak kurang daripada 3 hari 3 malam. Kalau menurut lahiriah Nabi Yunus sudah mati itu. Di dalam perut ikan dibawa ke dasar lautan, di bawah air. Jangankan 3 hari 3 malam, Pak Dadang. Kalau gak percaya silakan pulang ke rumah. Esian baskom kucai 10 senti. Keemken baham. Keemken rarai tong lami teing 10 menit. Insya Allah gak goler. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam selama 3 hari 3 malam beliau tetap dibimbing oleh malaikat Allah membacakan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan doa yang paling meresap dalam kalbu digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Muzzammil ayat 6. Inna nasyiatal layla hiya ashaddu wat'a. Insya Allah bila mana Anda rajin bangun malam, Anda melaksanakan sholat, as-sholah ay ad-du'a, walaupun hanya 2 rakaat mampunya, dikarenakan tidak baik orang melaksanakan tahajud 8 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, jam 3:30 tidur lagi, subuh 6:30, jelek. Jadi 2 rakaat aja dulu lah. Kalau gak kuat tidur lagi. Hanya insya Allah kalau niat kita sudah kuat, harapan ridho Allah sangat memuncak. Lanjutkan kata Allah dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Insya Allah bila mana dia bicara akan melahirkan kalimat ini. Maaf Pak Dadang, ini bahasa Sunda ini, Pak. Nanti tanyakan ya Pak Dadang ini arti yang aslinya ini. Ya. saciduh metu, saucap nyata. Jadi dia tidak akan banyak mengumbar kalimat sampai rindat socak nage manfaat. Saya dulu pernah ingat seorang kiai Abdurrahman, kiai Haji Abdurrahman, sesepuh pesantren Jajawai, Tasikmalaya. Waktu maghrib, beliau tidak kelihatan muncul. Lurah santri dibaikot untuk jadi imam. Tetapi ternyata lurah santri gak mau, Pak Haji Dadang. Dia tahu 5:30, kata beliau, bahwa kiai masih ada. Akhirnya dikenakan waktu itu sudah agak sore, dia maju juga ke depan. Begitu habis Fatihah, mengucapkan amin jamaah, sepi waktu itu. Kiai masuk ke dalam masjid. Dan dia hanya mengeluarkan suara kecil, Pak. Kata beliau. Itu imam sampai balik ke belakang. Nya, kata saya juga, kiai ada. Bayangkan behem kiai sholat batal. Luar biasa. Karismatiknya kiai. Tapi sekarang kadang-kadang kiai sampai muter bibirnya. Keluar matanya. Mengucapkan haram. Masih juga orang mendengar, Pak. Bener ini. Bener. Sampai orang yang dikatakan oleh Allah tadi dalam Al-Quran, bila mana kebenaran sudah datang, bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, kenapa sih bikin Nabi kariweh-riweh? Nuturkan hiji geus hese, apalagi nuturkan dua. Mengikuti yang satu aja Nabi Muhammad, kelabakan, Pak. Ditambah lagi dengan Nabi yang kedua. Dan Nabi lain-lainnya itu. Pusing amat dia. Tapi ternyata begitu dibetulkan, diarahkan. Tapi kalimat kekepetekeh merekadawang. Dah kekeh, dah kan. Bertahan. Gak ngerti saya, Pak. Padahal Allah pada ujung ayat ini ngancamnya keras sekali. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bila mana telinganya sudah mendengar, hatinya juga hampir terbuka, tapi ditutup ulang oleh dia dikarenakan emosi dan ini harga diri. Akibatnya apa yang terjadi? Pasti kata Allah, dia balik kepadaku, dia mendapatkan azab yang pedih. Ya kecuali kalau tidak ada hukum sama dia, penjelasan belum ada. Wa ma kana Allahu mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Orang yang tidak tahu berbuat dosa dan dia tidak tahu persis hukumnya, bila mana benar-benar dia tidak tahu, insyaallah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diazab. Tapi kalau sudah tahu marakada. Bang, itu lain persoalan. Mudah-mudahan emosionalnya mereka-mereka yang sudah dibenarkan, diluruskan, diajak pada yang benar, hati mereka tersentuh dan menerima kebenaran. Amin. Amin. Dikarenakan memang kalau hati sudah keras digambarkan oleh Al-Qur'an, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya al hijarah." Dikarenakan memang kalau manusia sudah keras hatinya, batu keras masih bisa bikin semen. Tapi hati lunak, kalau sudah keras, lebih keras daripada batu, kata Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita lain selamanya, amin. Wabil khusus hati kita dipancarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mempertahankan akidah dan keislaman. Sesuai dengan wasiat Allah, tiap minggu kita dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini diawali dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqati. Di saat kalimat itu turun, ayat itu turun, Nabi langsung tampil menafsirkan ayat haqqa tuqati. Kata Rasulullah, yang dimaksud haqqa tuqati, kata beliau, adalah ada 3 hal yang harus diposisikan oleh kita selaku hamba Allah, yakni memposisikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Yang pertama, Allah itu hanya wajib oleh kita diikuti dan jangan sampai dimaksiati. Bayangkan Allah telah memberikan kepada manusia segala-galanya yang ada di bumi. Kalau maksiat, ya Rabbana ya Karim. Sama aja, Pak. Kita sudah mati-matian membela anak kita. Anak kita malah melawan sama kita. Sama aja mungkin. Maaf, ibu-ibu. Seorang suami sudah banting tulang. Sirah dijadikan hulu. Sampean dijadikan suku. Maaf, padahal saya agak berani akrobatnya. Ada orang yang suka menggunakan kalimat akrobat, sirah jadikan suku, suku jadikan sirah. Ah, bisa anwe. Milari dunia, bari jujungkiran, menang keneh, kau memberi lempang si eta. Kalau seandainya dia makar sama suaminya, Allahu Akbar. Sampai Al-Quran menyatakan, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا Imro'ata Nuhi wa Imro'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakonatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Bisa dibayangkan oleh kita, istri dua hamba Allah utusannya, istri Nabi Allah Nuh, istri Nabi Allah Lut alaihissalam, dibimbing oleh utusan Allah pada jalan agama Allah, tetapi ternyata dikenakan hatinya sudah tertutup, dia langsung membangkang pada Allah, melawan pada suaminya, sehingga pasti kata Allah, nanti di akhirat suaminya akan lepas tangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh istrinya, walaupun secara fisik dia sebagai tanggung jawab seorang suami. Oleh itu mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melahirkan kehidupan sejak dari lingkungan keluarga. Istilah orang Sunda, sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Jadi hese diterima berapa? Bukanlah netanya. Dalam artian mudah-mudahan bisa hidup satu irama, satu visi, satu misi di dalam rangka menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mengejar kebahagiaan dunia dan mudah-mudahan sampai ke akhirat. Terakhir, mari kita awali sistem membersihkan diri kita dari mulai wudu ini. Jadi waktu wudu memang orang-orang tua dulu kidunya mengajarkan fikih itu sangat rinci, Pak. Sampai batasan muka juga jelas. Dan bagaimana menyimpan air ke dalam muka itu, membasuh muka itu bagaimana caranya. Tapi sekarang sudah banyak cara, Pak. Ada orang wudu itu begini. Yang pinggirnya gini semua. Dikenakan berdekatan, enggak ada yang berani dekat sama dia. Mestinya air diambil dulu, ya. Ke sini diputer, Pak. Dari atas mulai yang tumbuh rambut, di pinggir sampai pentil telinga, dan di bawah sampai dagu. Malah saya baca dalam kitab bahwa bila mana orang punya jenggot, jenggotnya muncul dari sini, bukan dari sini, Pak, dari sini. Wajib hukumnya diwasuh jenggotnya, walaupun dia berbelit ke dalam teangan. Makanya gini aja sekalian. Cari itu. Dikenakan dia termasuk bagian muka ini, tumbuhnya dari muka. Nah, di saat membasuh muka agar supaya konsentrasi terjaga, disinilah tampil hukama memberikan contoh pada kita. Bahwa di sana untuk mengendalikan diri, jangan sampai orang lagi wudu ngomong terus. Niat udah beres lagi muka tangan. Kenapa kemarin gak tangan terus? Saya gak ketemu udah. Itu membuat tangan, membasuh tangan, ngomong terus. Agar supaya tidak ngomong terus, konsentrasi terjaga pada kesucian. Disinilah tampil hukama sekali lagi memberikan contoh doa di sana. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma ya Allah, jadikanlah nanti wajahku ini menjadi wajah yang putih, bersih dan berseri ya Allah. Dan jangan dihitamkan wajahku ini. Dikenakan nanti akan bertemu. Siapa yang ingin cepat melihat silahkan mati duluan. Pasti ketemu dengan ini. Kalimat Allah jelas di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Jadi nanti pada hari kiamat Allah akan menciptakan manusia dibangkit dari kuburnya dalam keadaan minimal dua warna muka. Satu ada yang hitam, yang kedua ada yang putih. Hitamnya gak kepalang tanggung, hitam kelam. Putih bersih berseri lagi. Yang kedua. Tapi ada yang menyatakan dalam hadis juga ada yang berontok. Apa itu totol-totol apa itu ya? Ini yang mungkin di dunia ini harus dekat dengan salon kelihatannya. Hanya yang gak itu. Allah akan berfirman tadi dan akan mengatakan dengan firman-Nya terhadap mereka yang dibangkit dalam keadaan wajahnya hitam. Akafartum ba'da imanikum fadzukul adzab bima kuntum takfurun. Kenapa ente itu menjadi kufur, menjadi ingkar, padahal mulanya ente iman pada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa ente waktu muda semangat ibadah luar biasa? Kok kenapa sudah tua melempem? Sampai saya ngeri ada orang bilang sama saya, Pak Ases, dulu waktu saya masih muda, Quran itu hampir tiap bulan tamat, Pak Ases. Malam Jumat tidak kurang baca Yasin surah Kahfi. Sekarang aja dah sudah tua berhenti saya. Berbicara saum, wih dulu saum saya. Senin Kemis gak pernah lewat, sekarang aja udah tua. Bicara sholat dulu bangun malam gak pernah henti, sekarang aja udah tua. Jadi semakin usia tambah, ya, dengan Allah sudah hampir dekat pertemuannya, tetapi ibadah semakin kendor. Untuk itulah, maka sekali lagi, mudah-mudahan iman kita diperkuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak doa, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, menjadikan istiqomah iman kita padamu, ya Allah, dan kita mampu membawa iman Islam ini sampai kita melepaskan nyawa kita, berpisah di dunia fana ke dunia yang kekal dan abadi ke akhirat nanti, insya Allah. Dan yang kedua, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ini yang kedua di saat kita membasuh kepala. Bagian kepala, Pak. Ya. Jadi bagian kepala itu yang tumbuh rambut, yang paling gampang mah. Di mana tumbuh rambut itu bagian kepala, dan boleh kita Imam Asy'ari membolehkan mengambil bagian mana aja. Kalau Anda sudah menggunakan pulang dari salon, sayang sama rambut yang sudah di apa itu? Di spray. Baik tuh. Yeah. Bisa mengambil dari sini. Asal bagian kepala. Tapi tidak boleh bagi ibu-ibu yang panjang rambutnya dilebarkan ke sini, di sini. Jadi rambut. Gak boleh. Harus bagian kepala. Tapi lebih utama bagi mereka yang ingin membasuh kepala adalah caranya air dibawa ke sini. Ditempelkan ke belakang, disapu ke muka, dan dibalikkan lagi ke belakang. Boleh. Boleh. Yang mau. Tek, hok, sek. Maaf saya rambutnya ada gak ada di bawah. Di atas. Di sini. Oh, gak ada rambutnya. Gak apa-apa. Yang dimasuk ke kepala. Jangan sampai kita cari bulu. Kemana ini? Di rambutnya. Ah kesini. Gak usah. Sini aja. Kenapa kita di sana harus hati-hati? Dikenakan Allahu Akbar ya Rabbana ya Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa nanti akan ada siksaan khusus bagi orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah. Yang paling mengerikan Allah mengancam kepada mereka apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka. Fasaufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Pasti bagi mereka yang ingkar akan ayat-ayat Allah akan kami masukkan ke dalam neraka, dan setiap kali mereka hangus gosong. Jangan khawatir, Allah nyatakan kami akan siap mengambilnya lagi dan menggantinya dengan kulit yang baru. Jadi yang paling merasakan sakit itu adalah bagian kulit, Pak. Jadi nanti akan diperbaiki oleh Allah kulit-kulit gitu. Kullama nadijat juluduhum, apabila dimasukkan ke dalam api neraka, gosong dia, diangkat ulang. Kulitnya yang sudah hilang digenti lagi dengan kulit yang baru. Kenapa? Supaya mereka merasakan beratnya siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di saat kita membasuh kepala, doa kalau ditunjukkan oleh kita. Yang hafal bahasa Arabnya silakanlah. Kalau enggak Sundanya Allah boleh, bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, jauhkan kulitku dan rambutku dari jilatan api neraka. Dikenakan itu bagian luar semua, Pak. Bulu itu bagian luar. Dan yang kedua kulit bagian luar. Kalau bulu dan rambut dan... Beda bulu dengan rambut ya, Pak. Kalau rambut tidak kena jilatan api neraka. Kalau kulit tidak kena jilatan api neraka. Insya Allah dijamin daging dan tulangnya tidak akan dapat jilatan api neraka. Dan yang terakhir, di saat kita membasuh kaki, ya... Jangan sampai lupa pula ikat jiwa kita dengan kalimat Allahumma sabbit qodamai ala shirat. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan dikekalkan langkah-langkah kakiku pada jalan yang engkau ridhoi. Jangan sampai kita hidup bagaimana mata kaki, kumaha inung suku, tapi inung suku harus dikendalikan oleh kita selaku umat beragama yang sadar bahwa kehidupan dunia ini akan mewarnai kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan pada kita atas segala kesalahan yang pernah kita perbuat. Dan mudah-mudahan rahmatnya senantiasa menyertai kita sehingga kita hidup maslahat dunia dan manfaat untuk akhirat. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim barik amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhamban illa ghafartah. Wala hamman illa farrajtah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Wa yassartaha. Fayassir umurana. Washrah sudurana. Wakhtim bisholihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.